Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara Ustaz Ahid sedih, saya pun ikut sedih nih. Semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jal fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadih wal-Muhajiru man hajaru manahu Allahu an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ma'ahid Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, yang malam ini beliau sedang berhalangan hadir, juga para kiai, para sesepuh pesantren Ma'ahid, Bapak Kiai Haji Selamet Rafiq, juga Bapak Kiai Haji Sodaqoh, yang juga kita muliakan pengasuh pondok pesantren Ma'ahid, Bapak Kiai Kamal Fauzi, beserta seluruh para Dewan Guru dan Sivitas Santri Ma'ahid yang saya muliakan. Yang saya hormati Bapak Camat. Ada Bapak Camat? Yang diwakili oleh Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa Bekalan Kerapia, Bapak Abu Sofyan, yang baru saja menyampaikan sambutannya. Yang juga kita muliakan, pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus, beserta organisasi otonomnya, dan juga para alumni yang tidak bisa saya sebutkan, yang begitu banyak, kata Ustaz Ahid tadi sudah ribuan alumni Ma'ahid yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada yang sudah ke luar negeri. Dan yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, dan juga tidak lupa penghormatan saya terhadap guru saya yang sengaja datang dari Semarang, Ustaz Dr. Ahmad Fathoni MA. Beliau adalah dosen Win Syarif Hidayatullah Jakarta yang duduk di sebelah kanan Pak Kiai Kamal. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir dan berkumpul di acara puncak milad Pondok Pesantren Ma'ahid yang ke-75 dengan tabligh akbar yang mengambil tema saatnya umat Islam kembali kepada Al-Quran, dalam suasana kita sedang merayakan hari kemenangan kita. Hari ini kita sudah 8 hari berada pada hari kemenangan di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang al-a'idin. Minal a'idin wal faizin kullu 'am wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, pemimpin kita, kudwah kita dan idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita pedoman yang sangat luhur. Dia hanya mewariskan kepada kita dua hal saja. Insyaallah kalau kita istiqamah dan komitmen kepada dua perkara ini, beliau menjamin kita tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Laqad taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih, kata beliau. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui oleh beliau sebagai umatnya yang akan memperoleh syafaat dari beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para asatidzah yang saya muliakan. Malam ini saya sungguh mendapatkan sebuah kehormatan yang luar biasa. Tidak menyangka saya akan bisa tampil dan memberikan ceramah di hadapan para kiai. Terus terang Ustadz Kamal, kalau saya ceramah di kampus-kampus, tidak pernah gemetar saya. Tapi kalau ceramah di hadapan kiai, apalagi pondok pesantren, itu gemetar saya. Takut salah gitu. Bukan cuma salah, kualat. Masa orang bodoh menceramahi ulama ini, memang udah kiamat ini. Inilah ciri kiamat itu. Ya. Salah satu ciri kiamat itu adalah orang bodoh menceramahi ulama. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan saya. Amin. Tapi ini Bapak Ibu bukan menggurui Bapak Ibu, tapi ini sekedar mungkin sharing sajalah. Karena Nabi mengatakan ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Siapapun di antara kita, insya Allah, selagi kita mengaku sebagai orang yang beriman, nasihat, saling menasihati itu akan bermanfaat kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu, karena kita masih dalam suasana beridul fitri, saya pikir ada baiknya sebelum menyampaikan taujih tentang tema yang sangat menarik ini, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita kemarin beserta ibadah-ibadah yang lainnya. Dan semoga Allah memberikan panjang umur kepada kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini Bapak Ibu, agenda kita mungkin dua ini. Yang pertama adalah puncak milad Ma'ahid yang ke-75. Luar biasa, 75 tahun sudah ini ya. Berarti ini lahir 8 tahun sebelum hari kemerdekaan. Luar biasa. Sampai hari ini masih eksis. Alumninya sudah puluhan ribu. Kemudian yang kedua, kita masih dalam suasana Idul Fitri. Masyarakat kita menyebutnya ini adalah halal bihalal. Saya coba cari di kamus-kamus Bapak Ibu, halal bihalal itu apa arti yang pasnya? Tidak ketemu saya. Begitu juga ketika di Libya dulu tanya sama syekh-syekh dari Timur Tengah. Apa itu arti dari halal bihalal? Jawabannya, ma sami'tu abada, katanya. Jadi ini belum pernah saya dengar, ya. Dari dulu tidak pernah dengar saya. Kadang-kadang saya berpikir, hebat juga ya orang Indonesia ini. Bisa melahirkan satu istilah yang berbahasa Arab, tapi orang Arab sendiri tidak mengerti. Ini luar biasa ini. Ini karya kekhususan masyarakat Muslim Indonesia itu. Yang tidak dimiliki oleh masyarakat Muslim lainnya, termasuk orang Arab. Makanya, kalau kemarin Malaysia mau mengklaim halal bihalal itu adalah budaya mereka, saya pikir salah itu. Makanya, buru-buru kita daftarkan di Kementerian HAM ini ya. Kita minta semacam apa namanya, sertifikat atau apalah namanya. Supaya tidak diambil sama Malaysia. Ini Malaysia suka merampas sih. Batik mau diambil alih lagi sama dia. Ya. Jadi lama-lama nanti budaya-budaya kita itu diambil alih sama mereka. Saya tidak habis pikir itu. Ada istilah berbahasa Arab, tapi orang Arab tidak mengerti. Berarti kalau begitu memang orang Indonesia ini nekat ini. Ya, nekat. Membuat istilah sampai orang Arab bingung. Memang kalau bicara nekat, Pak, luar biasa. Ya. Luar biasa orang Indonesia ini. Ada satu kisah. Ya, satu kisah. Ada jamaah Indonesia berangkat haji. Mungkin orang ini dulu pernah mondok di Gontor, tapi tidak selesai. Mengertilah sedikit-sedikit bahasa Arab. Jadi ketika dia di Pasar Seng, dulu ada namanya Pasar Seng. Di Pasar Seng itu mau beli gamis. Dia memberanikan diri dengan menggunakan bahasa Arab. Ya akhi, hadal malabis bikam. Ini baju yang dipajang ini berapa harganya? Kata pedagang itu arba'ina rial, 40 rial. Dia coba nawar. Kaif, isrina rial, 20 rial bagaimana? Kata orang Arab itu, mayajuz khosaro, belum dapat, saya rugi gitu. Tapi si bapak ini udah naksir betul sama pakaian ini. Udah naksir dia, pengen beli. Cuma uangnya belum cukup, dia mau nawar berapa harga matinya. Tapi tidak tahu bahasa Arabnya apa. Nawarnya berapa itu, harga matinya. Akhirnya suku katanya tahu dia, diterjemahkan sama dia. Dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Kalau berapa itu kam, harga itu saman, mati, maut. Dia tanya, ya akhi, kam samanun maut. Ini berapa harga matinya? Akhirnya si pedagang itu bingung. Seumur-umur tidak pernah mendapatkan pertanyaan kayak begitu. Kam samanun maut, berapa harga matinya? Sang pedagang jawab, ya akhi, huna al maut layuba. Di sini yang mati enggak dijual. Jadi ini pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu ya. Nah ini adalah satu kisah yang menarik terkait dengan istilah-istilah. Ya. Jadi orang Indonesia itu memang paling pintar. Paling nekat, bukan cuma pintar, nekat. Membuat istilah-istilah yang saya katakan tadi sampai orang Arab saja tidak paham. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama sekali saya menyampaikan ucapan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus yayasan dan pengasuh pesantren Ma'ahid yang telah memberikan kehormatan kepada saya malam ini. Jujur, ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Dan ini merupakan silaturahmi yang pertama, saya pikir mayoritas Bapak Ibu kita ini belum saling kenal-mengenal. Makanya saya ingin mengawali taujih ini dengan ta'aruf dulu Bapak Ibu ya. Karena Pak Kades tadi belum hafal nama saya. Ya, jadi nama saya Bapak Ibu lengkapnya ini. Syamsul Arifin Nababan. Nama ini memang bukan nama lahir saya. Kalau nama lahir dulu yang diberikan ayah kebetulan tanpa kompromi dengan saya dulu. Ya saya tidak diajak bicara dulu. Diberi nama Bernard Nababan. Kemudian tahun 91 Nama itu saya rubah seiring dengan pergantian iman saya. Karena dulu saya ditakdirkan Allah lahir dari lingkungan keluarga yang tidak muslim, penganut agama Kristen. Maka setelah saya masuk Islam itu, kiai yang mengislamkan saya waktu itu di Jember ya, di Jawa Timur, minta kepada saya supaya ganti nama. Kalau Anda ingin merasakan manisnya beriman, dia bilang Anda harus ganti nama. Ya saya ganti nama. Sebab kata Nabi apa? Ada 3 syarat katanya. Kalau kita ingin merasakan manisnya beriman, itu minimal 3 itu. Salasun man kunna wajada halawatal iman. Jadi ada 3 perkara kata Nabi. Siapapun yang memiliki 3 perkara ini dan mengamalkannya, dia pasti merasakan manisnya beriman. Malam ini satu saja saya sampaikan, yang 2 mungkin 5 tahun lagi. Kalau panjang umur, ya. Apa itu? Nah, yang ketiga itu kata Nabi, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyadzifa finnar. Jadi agar kita bisa merasakan manisnya beriman itu, kita harus benci kembali kepada kekafiran. Sebagaimana kita benci dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ada enggak Bapak Ibu yang tidak benci sama neraka jahanam? Benci semua ya? Begitulah kita hendaknya membenci kepada kekafiran itu. Nah, saya ingin melupakan masa lalu itu yang tidak baik. Karena masa lalu itu saya banyak melakukan kemusyrikan, banyak melecehkan Nabi, menghina agama Islam. Nah, untuk melupakan semua itu, kita harus berganti nama. Alhamdulillah, itu ada semacam tafaulannya, optimisme. Alhamdulillah, dengan ganti nama itu, bisa sekarang menjadi da'i. Dulu kiai nanya saya, "Nah, Baban, setelah kamu masuk Islam ini, cita-citanya apa?" Saya bilang, "Pengen jadi ustaz." Maka dikasihlah saya nama Syamsul Arifin. Nababan itu marganya. Betul Pak, terkabul. Syamsun, ya, matahari. Al-Arifin, orang yang mengetahui atau orang yang bijaksana. Alhamdulillah. Rupanya nama itu punya arti. Cuma masyarakat Indonesia menganggap nama itu tidak punya arti. Kalau Nabi mengatakan, khairul asma'i mahummida wa ubbida. Nah, ini terkabul itu. Jadi harus ada tafaulannya. Cita-cita saya dulu pengen jadi ustaz, dikasih nama Syamsul Arifin, alhamdulillah terkabul. Kemudian saya saat ini tinggal di Jakarta, persisnya di daerah Bintaro. Di sana kebetulan mengasuh ma'had kecil-kecilan. Pesantren An-Naba Center itu khusus untuk para mu'allaf. Ya, jadi di Indonesia Pak, alhamdulillah sudah ada pesantren khusus mualaf. Itulah yang kita asuh di Jakarta, di Bintaro. Saat ini binaan kita sekitar 60-an orang. Mualaf banyak sebetulnya, tapi mualaf yang sungguh-sungguh dibina itu susah. Karena banyak orang yang masuk Islam itu karena mau kawin aja, iya kan? Nah, kalau saya dulu bukan karena mau kawin, tapi karena belajar, alhamdulillah. Mungkin kalau mau kawin dulu enggak bisa kayak begini nih ya. Alhamdulillah. Status jelas Bapak Ibu sudah beristri. Alhamdulillah istri 4 orang. Anaknya. Bikin ibu-ibu tegang nih. Apa Bu? Apanya 4 orang? Anaknya. Udah mulai tarik nafas ibu-ibu ya. Saya suka bikin ibu penasaran begitu. Ya. Aktivitas sehari-hari di samping mengasuh pesantren, ya beginilah Bapak Ibu, dakwah keliling. Karena saya baca dalam Al-Quran, setelah menjadi Muslim, ternyata memang tidak ada aktivitas, tidak ada pekerjaan, perkataan, perbuatan yang paling mulia selain daripada perkataan, pekerjaan, aktivitas dari dakwah ini. Ini pekerjaan yang paling mulia nih. Sampai Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya selain daripada perkataan yang mengajak manusia ke jalan Allah, kepada Islam. Jadi kita memberitakan Islam. Bahkan dalam ayat yang lain yang dibacakan oleh qori kita tadi, kita ini kalau mengambil tugas dakwah, derajat kita diangkat oleh Allah menjadi umat yang terbaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Loh, kita diangkat menjadi khairu ummah, kata Allah, umat yang terbaik. Kenapa umat-umat yang sebelum kita tidak dipanggil sebagai khairu ummah, umat yang terbaik? Karena umat yang terdahulu tidak diberikan beban dakwah oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau, kita diberikan bekal, diberikan beban untuk berdakwah. Setiap pribadi muslim wajib berdakwah. Karena dakwah itu adalah tugas yang sangat mulia. Dan untuk itulah Nabi, para Rasul dulu diutus oleh Allah. Rasul dan Nabi itu diutus oleh Allah bukan mau dagang, bukan mau bekerja, bukan mau bertani. Mereka dipilih oleh Allah, diutus ke dunia ini dalam rangka untuk berdakwah. Nah, makanya Allah katakan, kuntum khairu ummah. Kita menjadi umat yang terbaik karena kita mengambil pekerjaan para Nabi. Walau belakangan ini, kadang-kadang dakwah itu menjadi korban. Sekarang ini dakwah sudah mulai dieksploitasi. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang ini kita banyak dikerjai oleh media, oleh televisi kita dikerjain. Kesannya seolah-olah dakwah, tapi sebetulnya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dipanggillah ustadz-ustadz yang entertain, ya. Penceramah-penceramah yang ya kayak berlagak artis begitu, itulah. Kemudian mereka pakai tarif, wah, layaknya sebagai seorang apa namanya artis tadi. Kemudian mereka menganggap dakwah itu sebagai sebuah profesi, karena profesi layak dihargai. Wah, ini bahaya sekali nih. Kalau ulama-ulama tidak bersuara, terutama pemerintah dan majelis ulama, ini dakwah kita ke depan bisa runyam ini, betul nggak? Sekarang ini bayangkan Pak, artis jadi penceramah, penceramah jadi artis. Jadi terbalik-balik sekarang ini. Padahal sebetulnya dakwah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Umat terdahulu tidak diberikan tugas berdakwah. Karena setiap kali Nabi yang satu meninggal, sudah muncul Nabi yang berikutnya. Tapi Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir, walaupun agama Islam sudah sempurna beliau tinggalkan, tetapi tugas kenabian itu belum berakhir, belum berhenti sampai kiamat. Siapa yang melanjutkan perjuangan itu adalah umat kita inilah. Terutama ulama, yang kata Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris para nabi. Ini adalah tugas yang sangat suci, yang sangat mulia. Makanya saya Bapak Ibu sekarang ini alhamdulillah keliling kemana-mana dakwah. Kita ingin menyampaikan kebenaran Islam. Yang hari ini, Islam itu sebetulnya secara kuantitas saya katakan hari ini jumlah kaum muslimin itu bertambah. Secara kuantitas. Walau secara kualitas, kita ini belum bisa dibanggakan. Orang nanya sama saya, Ustaz, kalau dihitung kira-kira mana lebih banyak jumlah orang yang masuk Islam dengan orang yang keluar, yang murtad? Saya jawab dengan jujur, jauh lebih banyak jumlah orang yang masuk Islam daripada orang yang murtad. dan secara kualitas juga berbeda. Kalau orang dari agama lain masuk agama Islam, itu biasanya urusannya dari perut ke atas. Karena intelektualitasnya, mungkin karena dia membaca, karena dia belajar, karena dia melakukan analisa, mungkin karena dia lewat pergaulan dan sebagainya. Tapi kalau ada orang yang murtad keluar dari Islam masuk ke dalam agama lain, itu biasanya urusannya dari perut ke bawah. Karena lapar, miskin, atau mungkin karena mau kawin. Iya kan? Jadi secara kualitas, beda. Dan hari ini juga kuantitas. Di Jakarta, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu numpang sholat Jumat di masjid-masjid besar, seperti di Sunda Kelapa, di Masjid At-Tin, di Al-Azhar, di Pondok Indah, itu setiap hari Jumat minimal satu orang ada saja yang disyahadatkan. Dan kita tidak pernah mendengar ada orang Islam tiap hari murtad. Tidak ada itu. Ada, kita tidak menafikan ada orang yang murtad, tapi jumlahnya tidak banyak. Tapi orang yang masuk Islam itu luar biasa. Apalagi di negara-negara barat, Bapak Ibu. Saya alhamdulillah kebetulan belakangan ini sering ceramah ke daerah Amerika. Di sana kita lihat di Amerika itu, Bapak Ibu, hampir setiap hari orang masuk Islam. Bahkan di Amerika itu sekarang per bulan yang masuk Islam itu tidak kurang dari 2.000 orang. Subhanallah. Tidak kurang dari 2.000 orang. Dan pembangunan masjid itu luar biasa. Ya, pembangunan masjid sekarang ini di Amerika, kalau setengah tahun saja kita tidak ke sana, itu ada yang berubah masjid. Ada saja bertambah. Banyak masjid di mana-mana. Bahkan saya pernah diundang ceramah ke daerah tempat perjudian, Pak. Namanya Las Vegas. Las Vegas itu terkenal sebagai Sin City. Kota dosa, kota maksiat, kota judi. Kalau kita mendarat saja di airport mereka itu sudah ribuan kasino itu. Tapi kita tidak membayangkan begitu kita masuk kota, rupanya di sana banyak masjid. Subhanallah, banyak masjid. Bahkan konon ceritanya banyak juga orang yang kalah judi malah masuk Islam. Mungkin dia mau nginap di hotel, enggak punya uang lagi. Kebetulan ada masjid yang buka 24 jam numpang di emperan gitu. Dengar azan subuh, masuk Islam dia. Alhamdulillah, ini bukan cerita dongeng. Orang-orang sana cerita sama saya. Ada orang masuk Islam yang kalah judi. Luar biasa. Nanti saya break sebentar, mau buka dulu foto-foto sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan foto-foto perkembangan Islam di Barat. Ya, ini foto pesantren kita, Pak ya. Ini adalah pesantren Mu'allaf An-Naba' Center. Ini santri-santri kita ini. Di aula kita ini. Nah, ini mungkin perlu Bapak kenal ini. Ini mantan pendeta ini. Mantan pendeta yang masuk Islam namanya Yahya Waloni. Yang sebelah kiri itu adalah alumni Ma'ahid Ustadz Irwan Syah LC. Beliau yang mengasuh pesantren kita 3 tahun. Yang sebelah kanan itu adalah namanya pendeta Yahya Waloni yang jadi Ustadz. Beliau mantan pendeta GKI di Manado dan juga mantan rektor sekolah tinggi teologi di Papua. Bayangin masuk Islam. Tidak ada mantan kiai masuk Kristen. Ini saya tunjukkan perkembangan Islam di Barat. Ini ketika saya memberikan ceramah di Ottawa, ibu kota Kanada. Masjid banyak di sana. Di Toronto juga banyak masjid, ya. Toronto ini adalah kota terbesar pertama di Kanada. Ini masjid di pusat kota. Bahkan di pusat kota di Kanada itu tidak ada gereja, yang ada malah masjid. Juga saya berkesempatan berkunjung ke Niagara Falls. Niagara Falls itu adalah salah satu keajaiban dunia, di mana di sini ada air terjun terbesar di dunia. Ini dia. Air terjun ini sebetulnya dari sungai jatuh ke sungai lagi. Ini perbatasan antara Amerika dengan Kanada, jembatan ini. Kemudian kita nyebrang ke Amerika. Ini bukan masjid ya. Ini Capitol Hill. Di sinilah Obama dilantik kemarin. Gedung DPR-nya Amerika. Ini Black House. Ini Black House. Kalau dulu namanya White House. Karena presidennya orang hitam, jadi kita rubah Black House ya. Ini masjid Islamic Center kita di Washington DC. Besar ini Pak. Mewah. Dan gereja di Amerika itu sudah bubar. Gereja sudah bubar. Saya kalau hari Minggu tidak ada ceramah, saya nanti Ramadan depan ini sudah dibooking lagi saya Pak, keliling ceramah di Amerika. Insya Allah nanti khutbah Id di Houston. Sana juga kita sedang membangun masjid untuk masyarakat Indonesia. Ini kantor apa kita ini? KBRI kita. Yang berdiri ini calon duta besar tahun 2050 insya Allah. Nah ini gereja katedral terbesar di Amerika. Dan gereja ini Bapak Ibu sudah nganggur ini. Ini sekarang jadi museum. Kalau hari Minggu kita ke sini tidak ada orang beribadah di sini. Ini jadi museum saja. Ini gereja ini museum. Dan rata-rata begitu, gereja di sana sudah banyak iklannya. Ini for sale, for rent katanya. Ini mau dijual, mau disewakan. Kalau Bapak Ma'ahid mau ngambil boleh itu. Patungan kita ya. Ini kota di Washington ini. Bersih enggak Bapak Ibu? Bersih ya? Ada enggak tulisannya An-Nazofatu Minal Iman? Enggak ada ya? Kita banyak tulisannya An-Nazofatu Minal Iman. Tapi masyarakatnya jorok ya. Enggak habis pikir juga kita. Sana enggak ada itu An-Nazofatu Minal Iman. Mereka tahu kesadaran bersih itu luar biasa. Di New York kita lihat. Ini ketika ceramah di rumah duta besar untuk PBB, ibu-ibunya. Nah ini masjid kita di New York. Masjid Al-Hikmah ini adalah masjid yang dibangun oleh masyarakat Muslim Indonesia. Besar ini. Ini gedung PBB. Nah ini Ustadz Syamsi Ali, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya. Ustadz Syamsi Ali ini adalah ulama kondang di Amerika, asal Indonesia dari Makassar. Ini dipercaya oleh Barack Obama menjadi duta Islam mewakili Amerika. Jadi kalau ada undangan dari Timur Tengah dari mana-mana berkaitan dengan keislaman, yang diutus oleh Obama mewakili pemerintah Amerika adalah beliau nih, Syamsi Ali. Orang Makassar. Tapi sudah citizen, warga negara di Amerika. Ini bekas reruntuhan WTC Bapak Ibu. Inilah bekas reruntuhan WTC itu. Lihat bekasnya. Nah di sampingnya ini sekitar 50 meter, itu ada Islamic Center 5 lantai yang diributkan oleh masyarakat Amerika. Itu hanya 50 meter dari WTC ini. Sekarang namanya Ground Zero ya. Jadi di seberangnya New York itu ada kota New Jersey namanya. Di situ juga ada bekas gerejanya orang Yahudi namanya sinagog. Dijual, dibeli sama orang Islam jadi masjid. Nah ini dia. Alhamdulillah Pak, belum ada di Indonesia masjid yang dijual jadi gereja. Tapi di Amerika itu luar biasa. Di Australia 150 gereja yang sudah jadi masjid di Australia. Ini adalah bekas sinagog. Jadi orang Jewish juga di sana sudah bubar. Nah, ini adalah masjidnya orang Black di Brooklyn. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Parahan, toko Islam orang hitam, ini dia masjidnya. Nah, ini Las Vegas, kita berangkat ke Las Vegas sedikit. Ini Las Vegas ini, ya ini kota judi ya. Tapi di sini ada masjid banyak. Ini masjid kita di Las Vegas. Ya. Ini luar biasa. Besar-besar sana masjid Bapak Ibu. Ini jamaah-jamaah kita di Vegas. Suasana kota di Vegas ya kayak begini. Kayak surga katanya bagi orang kafir. Pemburu-pemburu maksiat. Kita juga punya akademi di sana. Kalau di LA banyak sekali Pak. Ratusan masjid di LA. Ini di Masjid King Fahad kita di Los Angeles. Ini ketika khutbah Idul Fitri 2 tahun yang lalu ini. Ini mualaf-mualaf Amerika Bapak Ibu. Beda mukanya ya. Udah masuk Islam itu bersinar wajahnya. Kalau masih kafir kan sangar itu. Ini Islamic Center kita. Di Chicago juga banyak masjid ya. Nah, saya pernah jumpa dengan seorang profesor yang mengajarkan Al-Quran, tapi agamanya Kristen. Nah, ini dia. Kita lihat orangnya ini ya. Nah, ini dia. Ini profesor ini. Ini guru besar Quranic Studies. Mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Dan ilmunya, mungkin di Indonesia belum ada ulama yang bisa menandingi dia ini. Berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Luar biasa. Saya pernah mengikuti perkuliahannya 1 jam. Diajak oleh seorang mahasiswa Indonesia yang calon PhD dari Madura. Cuma memang pemikirannya liberal. Makanya pulang dari sana mahasiswanya miring-miring. Ya, menganggap semua agama itu sama. Ya, ketika saya hadir di perkuliahan beliau, ya begitu. Tapi memang dia 50-50. 50 mengajarkan tentang doktrin keagamaan, yang 50 lagi dia mendekati, membahas Al-Quran dengan pendekatan saintifik. Ilmu pengetahuan, dia kaji. Dan orang-orang di barat itu Pak, yang namanya Al-Quran itu memang menjadi objek kajian hari ini. Di banyak kampus di Amerika, bahkan di Harvard. Itu sekarang Al-Quran mereka kaji. Nah, di Indonesia kebetulan Al-Quran baru dibaca, ya kan? Kalau di sana dikaji Pak, ditadaburi, dianalisa. Bahkan itu menjadi pelajaran wajib kampus-kampus di Amerika. Mereka mengakui sebetulnya Al-Quran itu hebat. Cuma karena mungkin belum ada hidayah ya. Kayak beliau ini, luar biasa. Wawasan Al-Qurannya luar biasa. Saya ketika menghadiri perkuliahan beliau, membahas satu ayat, munasabahnya dengan bermacam-macam tafsir itu, puluhan tafsir ditaruh di mejanya itu. Di meja itu tafsir, hanya satu ayat. Kemudian puluhan juga kitab-kitab hadis taruh di situ. Ayo buka. Munasabahnya dengan ayat ini di dalam tafsir ini. Di ayat ini, tafsir ini. Suruh buka semua dengan mahasiswanya. Subhanallah, saya geleng-geleng kepala. Mungkin kalau saya sempat diajar agak lama, bisa juga miring saya ini. Iya, wajar. Doktrinnya luar biasa. Ya. Ini adalah Kristen. Nah, ini perpustakaan, Joseph Library-nya ini. Ini Bapak Ibu, 5 lantai ini buku Islam semua. Ketika mereka dulu menaklukkan timur, buku-buku klasik kita di sana dibawa ke barat. Apa yang belum kita jumpai di Mesir misalnya, di Amerika bisa kita jumpai kitab itu. Ini semua adalah 5 lantai. Itu buku Islam semuanya, luar biasa. Yang sudah lapuk-lapuk ada di sini. Nah, ini orangnya Abdul Mun'im namanya. Ini yang calon PhD ya, calon doktor. Nah, di San Francisco saya mau tunjukkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jembatan ini namanya Golden Gate Bridge. Ini tahun 2008 ketika ekonomi Amerika sedang kolaps. Di sini menjadi tempat bunuh diri orang Amerika. Tempat bunuh diri. Ini ribuan orang mati di sini. Bunuh diri. Gara-gara apa? Ekonominya hancur. Nah, orang saya itu gampang bunuh diri, Pak. Karena enggak punya iman. Dan lucunya, di bawah jembatan ini ada pendeta ini disiapkan. Jadi kalau ada orang yang stres mau bunuh diri, lapor dulu sama pendeta. Pak pendeta, saya sudah stres nih. Saya sudah di lay off dari pekerjaan. Di PHK saya. Saya ingin mengakhiri hidup sajalah, mati saja ya. Nanti dinasihat sama pendeta, tidak mempan, karena undang-undang di Amerika itu yang berkaitan dengan masalah privasi, tidak boleh orang campur tangan, ya kan? Termasuk pemerintah. Akhirnya apa? Ya udah, dia ikat tangan, ikat kaki, loncat dia ke laut sana, mati. Kalau di Indonesia tidak boleh itu di Islam. Nah, ada satu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu ketika saya ceramah ke daerah Seattle namanya, Washington State. Saya berkesempatan masuk ke pabrik Boeing. Ini mungkin motivasi kepada yang muda-muda. Saya di sini sempat menangis saya, Pak. Ketika masuk ke dalam pabrik Boeing itu, ternyata kalau dulu saya membayangkan yang merakit membuat pesawat terbang itu profesor-profesor yang mungkin kepalanya sudah pada botak itu. Alangkah terkejutnya ketika saya masuk ke dalam pabrik itu, yang merakit membuat pesawat itu anak-anak muda umurnya masih di bawah 25 tahun, Bapak Ibu. Luar biasa. Lalu saya tarik dengan keadaan anak muda di Indonesia, la ilaha illallah. Kadang-kadang saya merenung kapan ya anak-anak kita kerjanya main Facebookan, pacaran, pergaulan bebas, narkoba, merokok. Macam-macam lah. Kapan bangsa ini, umat kita yang muslim terbesar di dunia ini akan bisa bangkit mengejar ketertinggalan kita daripada bangsa-bangsa lain? Kalau anak-anak muda kita hari ini seperti yang kita saksikan dewasa ini, mereka jauh daripada hidup yang disiplin, jauh daripada nilai-nilai Islam. Nah, kan bisa kita mengejar ketertinggalan kita. Orang di sana, Bapak Ibu, yang namanya anak SMP, kalau sudah SMP itu, tidak ada lagi namanya anak SMP itu yang dikelonin sama orang tuanya, dikasih jajan sama orang tuanya, tidak ada. Di sana anak sudah mandiri. Saya pernah menyaksikan, saya penasaran, kenapa ya pendidikan masyarakat di Amerika ini kok maju sekali? Apa konsep mereka ini? Saya berangkat kepada pendidikan yang paling basic sekali. Yang paling dasar. Saya pergilah ke TK, Pak. Playgroup. Saya ingin tahu sebetulnya pendidikan apa yang mereka tanamkan kepada anak-anak mereka ini. Kok bisa masyarakatnya disiplin, tertib, bersih, menghormati, dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu memang yang mereka tanamkan mula-mula ketika di anak TK itu. Bukan kayak di kita, TK di Indonesia ngapain, Pak? Diajari nyanyi-nyanyi. Maka tidak heran kita kalau kemudian setelah besar di artis anak-anak kita, ya kan? Jadi penyanyi. Tapi di Amerika itu yang di, ini tolong kalau ada ibu-ibu yang punya mengasuh TK nih. Saya tolong Bapak Ibu ya, saya pesankan. Jangan kita salah mengarahkan anak. Sebab itu masa dia pertumbuhan itu bergantung apa yang direkam, ya kan? Di Amerika itu rupanya yang diajarkan mula-mula sama ibu gurunya apa? Belajar ngantri. Belajar ngantri. Disuruh anak berbaris. Itu pelajaran yang pertama kali suruh berbaris. Ngantri. Maka dalam pikiran saya pantas. Orang ini bisa tertib. Dalam segala aspek kehidupan. Diajarkan dari kecil dia ngantri. Yang kedua apa? Diajarkan anak kita apa? Pelajaran tentang kejujuran. Kejujuran. Dia nanti disuruh ada barang yang hilang taruh di sana. Anak suruh ngambil. Itu diapakan itu, barang itu. Disuruh kembalikan kepada sang pemiliknya. Kalau kita kan sama anak kita dikantonginnya itu. Bahkan diklaim itu sebagai miliknya. Ini adalah model pendidikan yang paling basic di Amerika buat anak-anak mereka. Makanya setelah mereka besar itu terbentuk sudah fikrohnya. Sayang mereka tidak beriman kepada Islam. Makanya kalau mereka ditanamkan ajaran-ajaran Islam, mereka pelajari konsep Islam, dengan mudahnya mereka masuk Islam. Maka tidak heran kita, Pak, kenapa belakangan ini orang berbondong-bondong masuk Islam di Amerika. Sejak ada fitnah tahun 2001 ketika peledakan gedung WTC yang ditengarai pelakunya beragama Islam, pada saat itulah masyarakat Amerika marah dan benci terhadap Islam dan umat Islam. Tapi di balik kebencian mereka masih bisa berpikir yang objektif. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mencari buku-buku Islam, mencari Al-Quran terjemahan. Mereka baca, ada apa sebetulnya di balik ajaran Islam. Seperti yang dituturkan oleh seorang brother kita yang bernama Brother Umar. Dia katanya mula-mula mencari dalam Al-Quran itu, ingin dia cari di ayat berapa dan surat apa dalam Al-Quran yang memerintahkan umatnya untuk melakukan tindakan terorisme itu. Dia cari. Yang namanya dia, apa namanya, orang kafir kan tidak tahu cara buka Al-Quran. Ya dari kanan, dari kiri ke kanan dia buka. Ya dari kiri kanan kan An-Nas dulu. Dia buka An-Nas. Enggak ketemu dia ayat tentang teroris. Sampai mulailah dia ketemu di mana? Di surat Al-Baqarah. Ada yang mirip-mirip ayat teroris katanya. Surat Al-Baqarah 190. Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah. Siapa? Orang-orang yang memerangi kamu. Dia pikirin ini ayat teroris bukan ini. Kok ada perintah perangi di jalan Allah? Tapi kalimat sesudahnya siapa? Orang-orang yang memerangi kamu. Oh, kalau begitu konsep Islam itu bukan ofensif, perang itu defensif. Bukan cari musuh dulu, tapi diperangi, masa dibiarkan, ya kan? Oh, ini kayaknya bukan ayat teroris ini. Dia cari-cari lagi enggak ketemu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Bukannya ayat teroris yang didapatkan, tapi ayat-ayat yang lain yang membuka wawasan dia. Akhirnya Brother Umar itu masuk agama Islam. Subhanallah. Dan hari ini kalau kita buka di Google, itu Brother Umar ini menjadi ulama penceramah kondang di Amerika. Mualaf. Subhanallah. Jadi memang model pendidikan dari dasar itu yang mereka tanamkan sangat baik sekali, sehingga anak-anak mereka tumbuh dengan hidup yang disiplin, hidup yang jujur, hidup yang tertib, pandai menghormati hak asasi orang lain, bersih, dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah sejalan dengan ajaran Islam. Nah, ketika mereka pelajari konsep Islam, dikaitkan dengan budaya hidup mereka yang begitu jujur, disiplin tadi, ini kan semua ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Maka dengan mudahnya mereka beriman kepada Islam setelah mereka baca konsep Islam itu. Apa coba? Orang di barat bicara tentang HAM. Wah, HAM-nya versi Islam jauh lebih hebat. Orang barat bicara tentang toleransi. Wah, Al-Quran bicara toleransi jauh lebih hebat. La yanhakumullahu anilladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum anta barruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim apapun agama mereka itu, sepanjang mereka tidak memerangi kamu karena keimananmu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Kamu boleh berbuat baik, bahkan wajib berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Ini konsep toleransi dalam Islam luar biasa. Berbicara tentang keadilan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jelas konsep Islam itu luar biasa. Berbicara tentang kedisiplinan, berapa ratus ayat dalam Al-Quran Allah yang bicara tentang waktu. Waktu itu berharga, waktu itu mahal. Luar biasa. Wajar kalau orang-orang kafir yang mereka masih mau membuka cakrawala, masih membuka diri untuk belajar agama lain, akhirnya mereka ketika baca Al-Quran pada masuk agama Islam. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan model pendidikan di barat dengan di kita. Ini adalah foto-foto di pabrik Boeing. Kemudian di Portland kita juga apa namanya? Nah, ini mualaf nih. Ini mualaf-mualaf dari sana. Jenggotnya udah panjang-panjang, Pak. Kalah jenggot saya. Ini baru ini. Dan orang sana memang setelah masuk Islam itu militan, Pak. Militan. Luar biasa. Bukan kayak di Indonesia ini yang banyak masuk Islam karena kawin ya. Tapi di sana memang lewat pencarian. Indah. Nah, ini Bapak Ibu, dalam sebuah forum, dalam satu forum, kita dialog lintas agama. Jadi di Amerika itu memang pendeta-pendeta itu sudah bingung dia. Kehilangan jemaah. Pendeta itu pada kehilangan jemaah, Bapak Ibu. Tidak ada lagi jemaahnya di gereja. Dan sekarang pendeta itu kalau khotbah hari Minggu di mana, Pak? Di lampu merah, lampu merah. Bawa speaker, kayak pengamen begitu. Kadang-kadang kayak jemaah tabligh, door to door dia, dikedorin pintu orang semua. Dibanguni orang tidur. Dia bawa Alkitab. Itu Alkitab begitu dibawa. Dia berkhotbah. Tidak peduli itu agamanya apa. Dia baca di situ. Saking tidak ada lagi jemaahnya. Akhirnya, Pak. Itu kalau khotbah Jumat kita, Pak. Itu anehnya di Amerika. Kalau khotbah Jumat, yang mendengarkan khotbah itu bukan cuma orang Islam. Orang Kristen hadir di situ. Dan di sana rata-rata sholat Jumat itu dua ronde, Pak. Kalau di sini jarang itu ya. Sana dua putaran. Kenapa? Masjid tidak mampu lagi menampung satu putaran. Jadi dua kali khotbah. Dengan khotib yang berbeda, jamaah yang berbeda. Ada orang nanya, bagaimana hukumnya? Boleh enggak? Ya kenapa enggak boleh? Yang larang siapa? Enggak ada itu. Ya. Yang penting waktu zuhur masih panjang. Boleh, enggak ada masalah. Enggak harus jam 12. Bubar namanya juga. Bahkan di sana, ada juga kita yang Jumatan di gereja. Boleh enggak sholat Jumat di gereja? Boleh. Yang dilarang Nabi sholat Jumat, ya sholat di mana? Cuma dua tempat saja yang tidak boleh sholat. Di mana? Di kuburan sama di WC. Cuma itu aja. Ju'ilat liyal ardu masjidan. Kata Nabi, Allah menjadikan bagi saya itu, apa namanya, bumi ini sebagai masjid. Jadi semua menjadi tempat sujud ini. Di mana saja boleh. Di gereja boleh. Kalau emergency, tidak ada lagi masjid. Nah itu banyak di Amerika. Karena tidak ada lagi masjid. Kan kalau di sini boleh kita numpang sholat di jalan-jalan ya. Kalau di sana ada aturan Bapak-Ibu tidak boleh. Satu-satunya mereka nyewa gereja. Tinggal arahkan kiblatnya kemana. Ya itu memang memerlukan fatwa-fatwa kontemporer dari ulama-ulama. Tapi kalau di sini bisa perang kita, bisa ribut. Ini aliran mana lagi ini? Iya kan? Wah, kenapa? Karena di sini belum emergency. Di sana emergency sekali.